Wasalithuha satru rajulin walau sabiyan wa amatin walau mukataban wa ummawalat mabaina surratin wa rukbatin lahuma. Syarat sholat yang ketiga, jadi salithuha dhamirha kembali ke suruti sholat. Jadi kalau di dalam Fathul Mu'in di awal-awal kitab memang antara ma'tuf dan ma'tuf alaih terkadang pemisahnya sangat banyak ya. Jadi ma'tuf alaihnya ke wasaniha yang itu sudah menjelaskan panjang lebar tentang najis, baru disambung dengan wasalithuha. Ini lumrah sekali terjadi di dalam Fathul Mu'in karena wawu sendiri, huruf wawu itu makna atau faedahnya adalah mutlakul jam'i. Jadi mengumpulkan dua hal secara mutlak. Secara mutlak dalam arti tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan urutan. Syarat sholat yang ketiga adalah menutupi bagian tubuh antara pusar dan lutut ya. Menutup bagian tubuh antara pusar dan lutut, ma baina surratin wa rukbatin. Dan batas pusar dan lutut ini diperuntukkan untuk laki-laki dan juga untuk perempuan yang berstatus budak ya, rojulin dan juga amah. Rojul ini mencakup sobian, anak kecil, laki-laki yang belum balik, dan amat atau budak perempuan ini mencakup mukataban wa ummawalat. Mukatab artinya budak yang telah memiliki kesepakatan dengan tuan atau sayidnya, bila dia mampu membayar sejumlah uang yang sudah disepakati, maka dia merdeka. Nanti di akhir kitab akan dijelaskan, dan ini tentunya sudah dijelaskan di dalam Fathul Qorib ya. Kalau ummawalat ini budak perempuan yang melahirkan anak dari sayidnya. Jadi ada budak perempuan dan sayid yang berhubungan badan, kemudian hamil, lalu dia melahirkan anak dari hubungan itu. Maka setelah itu, setelah melahirkan, dia merdeka. Dan statusnya itu dinamakan ummul walad ya, dinamakan ummul walad. Nanti dia merdeka setelah sayidnya meninggal dunia. Dan nanti juga akan dijelaskan semua macam-macam budak di akhir kitab Fathul Mu'in. Walau khalian fi dzulmatin. Keharusan menutup aurat ini dengan batasan tadi, yaitu baina surah wa rukbah, ini juga tetap diharuskan walaupun sendirian. Jadi khalian ini artinya tidak bersama orang lain ya, sendirian. Dan fi dzulmatin, berada di tempat yang gelap. Jadi tidak membedakan apakah dia bersama orang lain atau sendiri, apakah dia berada di tempat yang terang ataupun gelap. Jadi aturan ini berlaku untuk umum ya. Para ulama mencari apa alasan dari keharusan menutup aurat ini di saat sholat. Dan sebagian dari mereka menjelaskan bahwasanya alasan dari keharusan ini, tetapi alasan ini tidak mengikat hukum ya. Alasan yang tidak mengikat hukum itu di dalam fikih dinamakan hikmah ya. Hikmah, salah satu istilahnya dinamakan hikmah. Ada yang madinah dan lain-lain, tapi salah satunya dinamakan dengan hikmah. Kalau alasan yang mengikat hukum itu namanya illah ya, namanya illah. Jadi setiap ada alasan itu maka hukumnya ada, setiap tidak ada alasan itu hukumnya tidak ada, itu namanya hikmah. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu selalu berputar bersama dengan alasannya atau illahnya, ada atau tidaknya. Tapi alasan yang ditemukan oleh para ulama tentang keharusan menutup aurat di saat sholat ini tidaklah illat ya, tetapi hikmah. Alasan itu atau hikmah itu adalah Dikarenakan normalnya manusia, normalnya seseorang, bila dia ingin bertemu dengan orang besar, itu dia pasti berhias diri ya, berhias diri dengan cara menutup tubuhnya dengan pakaian yang rapi, yang bagus, dan juga bersuci. Jadi keharusan menutup aurat ini disamakan dengan keadaan seorang yang ingin bertemu dengan orang besar, ingin bertemu dengan orang yang derajatnya lebih tinggi darinya. Itu pastinya dia tidak akan membuka bagian tubuhnya ya, akan berpakaian yang rapi. Dan tentunya kita tahu bahwa seorang yang sholat itu yang dihadapi bukan hanya sesama manusia, tetapi lebih dari itu, yaitu Malikul Muluk, raja dari semua para raja. Jadi karena sholat ini kita ingin berhadap kepada Allah, kepada raja di antara semua raja, maka tentunya hal ini lebih layak untuk berpakaian rapi daripada bertemu dengan sesama manusia. Jadi ini alasan atau hikmah yang ditemukan oleh ulama, yaitu kewajiban menutup aurat di dalam sholat adalah kebiasaan yang dilakukan manusia saat ia akan menghadap orang besar, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dan keharusan menutup aurat ini diharuskan tidak hanya di dalam sholat, tetapi mencakup pula saat di luar sholat ya. Saat di luar sholat juga diharuskan untuk menutup aurat. Mengapa demikian? Karena berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW, jangan kalian berjalan dengan telanjang. La tumsu urotan. Jangan kalian jalan dengan keadaan telanjang. Jadi hadis itu tegas melarang kita untuk membuka aurat di luar sholat ya, di luar sholat. Berjalan artinya di luar sholat. Walaupun tidak secara jelas mengatakan di luar sholat, tapi berjalan itu sudah bisa kita pahami itu adalah larangan seseorang membuka aurat di luar sholat. Ada juga sabda yang lain, yaitu kita harusnya lebih malu kepada Allah lebih dari siapapun. Kita harusnya lebih malu dari siapapun kepada Allah ya. Lebih malu kepada Allah lebih dari siapapun. Wallahu ahakku ayustahya bihi minhu. Jadi dua hadis itu, dua sabda itulah yang melandasi hukum seorang diharuskan untuk menutup auratnya walaupun dia tidak dalam keadaan sholat. Lalu kata walau sobian di sini, mengapa diberi walau sobian yang di dalam bahasa kitabnya disebut dengan ghoyah, ghoyah atau hukum, batas akhir hukum ya, batas akhir hukum atau ghoyah. Ini dikarenakan kata rojul ini artinya adalah lelaki dewasa ya, lelaki dewasa. Jadi kata rojul ini ada kemungkinan lawan dari lelaki yang belum dewasa, ada kemungkinan lawan dari perempuan ya. Jadi karena ada dua kemungkinan tadi, maka di sini di setelah kata rojul ini ditambah oleh musannif, ditambah oleh penulis kitab Fathul Mu'in walau sabian. Itu artinya menunjukkan kepada kita bahwa rojulun di sini ini bukanlah lawan kata dari sobi, tetapi lawan kata dari imro'ah ya. Jadi rojul yang mencakup lelaki yang belum dewasa atau belum balik, walau sabian. Kemudian goyah di amah, amah atau budak perempuan, ini dituliskan dua goyah, yaitu mukatabah dan umawalat. Ini sebenarnya mencakup juga jenis budak yang lain yang belum ditulis, yaitu budak mudabbar dan budak mubaat ya. Budak mudabbar itu budak yang merdeka setelah sayidnya meninggal. Budak yang dijanjikan oleh sayid, bila aku mati maka engkau merdeka. Itu namanya budak mudabbar. Dan budak mubaat ini adalah budak yang statusnya separuh merdeka, separuh tidak. Penggambarannya bisa macam-macam ya, nanti dijelaskan di akhir kitab. Termasuk penggambarnya adalah satu budak yang dimiliki oleh dua orang, kemudian satu dari dua orang itu memerdekakan miliknya, tetapi dia tidak memiliki harta untuk mengganti rugi bagian dari rekannya. Itu juga nanti bisa masuk ke budak yang mubaat. Walhasil, amat ini artinya adalah budak perempuan yang murni. Murni artinya tidak ada hal-hal yang bisa menjadikannya merdeka. Jadi ghoyah berupa mukatabah, umawalah dan lain-lain, ini budak yang sudah tidak murni lagi karena ada sebab-sebab yang menjadikan dia akan merdeka. Kemudian mengenai batas aurat, ma baina surah wa rukbah, dalil dari batas aurat ini adalah hadis, yaitu sabda Nabi Muhammad SAW, auratul mu'min ma baina surratin wa rukbah. Jadi redaksi ma baina surah wa rukbah ini adalah redaksi hadis ya, redaksi kalimat yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kemudian kalimat itu juga digunakan oleh para ulama fikih di saat menerangkan batas-batas aurat. Jadi Nabi bersabda, aurat orang yang Islam, aurat orang mukmin itu adalah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Kemudian sabda lain juga diriwayatkan oleh para ulama bahwa Nabi bersabda, jika kalian menikahkan budak perempuan kalian dengan budak laki-laki kalian, maka budak perempuan yang kalian miliki tidak diperbolehkan lagi melihat aurat kalian. Jadi idza zawaja ahadukum amatahu abdahu, hingga seterusnya ya. Di hadis itu Nabi memberitahukan kepada kita bahwa setelah budak yang dimiliki seseorang menikah dengan orang lain, maka hukum budak itu sudah tidak sama dengan sebelum menikah dengan orang lain. Yang sebelumnya budak ini boleh dikumpuli, boleh berhubungan badan dengannya, setelah dia milik orang lain, milik dalam arti menikah ya, menikah dengan orang lain, tidak lagi sebebas di saat dia masih belum menikah ya. Jadi setelah budak perempuan sudah menikah dengan orang lain, maka budak perempuan itu tidak lagi boleh melihat aurat dari sayidnya, melihat aurat dari pemiliknya. Dan aurat ini disebutkan wal aurah ma baina surati war rukbah. Jadi ada dua hadis yang menunjukkan atau memberitahukan kepada kita bahwa batas aurat di dalam keharusan menutup, keharusan menutupnya ini batasnya adalah pusar dan lutut ya, pusar dan lutut. Dan di dalam dalil yang disebutkan oleh para ulama itu, dalil itu tidak menjelaskan hukum budak perempuan ya. Yang dijelaskan hanyalah hukum aurat laki-laki, hukum dalam arti batasan ya. Jadi dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama itu tidak ada dalil yang menjelaskan batas aurat budak perempuan. Yang dijelaskan adalah batas aurat laki-laki, yaitu ma baina surati wa rukbah. Jadi dalil dari aurat amat, auratnya budak perempuan ini tidaklah hadis, tetapi kias ya, kias atau analogi, disamakan antara penyamaan antara budak perempuan dengan laki-laki. Jadi dikarenakan budak perempuan ini tidak ada keterangan atau penjelasan yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis, maka amat atau budak perempuan ini hukumnya harus disamakan dengan salah satu bagian yang berbeda dengannya, yaitu oleh para ulama disamakan dengan laki-laki. Mengapa disamakan dengan laki-laki? Karena keduanya memiliki jami', keduanya memiliki satu titik temu, yaitu kepala dari keduanya ini tidak termasuk aurat ya. Ra'suhuma laisa min aurat. Jadi karena kepala dari budak perempuan ini tidak aurat, yang hukum itu sama dengan laki-laki, maka para ulama menyamakan aurat keduanya. Jadi walaupun dia jenis kelaminnya perempuan, tetapi karena status dia budak yang menjadikan kepalanya tidak termasuk aurat, maka hukum batas aurat itu disamakan dengan laki-laki. Walaupun ada juga pendapat ulama yang mengatakan bahwa aurat budak perempuan itu sama dengan perempuan merdeka ya. Jadi ada juga ulama yang menyamakan antara perempuan yang berstatus budak dan perempuan merdeka. Tapi penyamaan itu tetap mengecualikan kepala dari budak perempuan ya, tetap mengecualikan kepala dari budak perempuan. Jadi pendapat yang kedua ini yang dikatakan lemah oleh para ulama ini mengatakan bahwa aurat budak perempuan sama dengan perempuan merdeka kecuali kepalanya. Khusus kepalanya hukumnya tidak sama. Karena kepala perempuan merdeka itu termasuk aurat, tetapi kepala dari budak perempuan tidak termasuk aurat. Kemudian mengenai walau holian fi dhulmah. Mengapa kita diharuskan untuk menutup aurat walaupun kita sendirian, walaupun kita berada di tempat yang gelap? Itu oleh para ulama juga dijelaskan bahwa hikmahnya, hikmah yaitu alasan yang tidak mengikat hukum ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Hikmah keharusan menutup aurat di saat kita sendiri, walaupun tentunya Allah ya, Tuhan kita yaitu Allah, Allah tidak terhalangi penglihatannya oleh apapun. Penglihatan Allah tentunya tidak terhalangi oleh apapun. Artinya Allah melihat kita menggunakan pakaian dengan melihat kita telanjang itu sama di dalam penglihatan Allah ya. Kalau demikian mengapa kita harus menutup aurat kita di saat sendiri? Ya, itu menjadi pertanyaan oleh para ulama, dan pertanyaan itu dijawab walaupun antara seorang yang tidak menggunakan pakaian dan seorang yang berpakaian ini sama di hadapan Allah, sama dalam sisi penglihatannya ya, tapi keduanya memiliki perbedaan dalam hal etika, dalam hal etika. Jadi Allah melihat hambanya yang berpakaian ini, melihatnya adalah ini adalah hamba yang memiliki etika, dan melihat hamba yang tidak berpakaian itu penglihatan Allah adalah melihat bahwa hamba ini tidak memiliki etika. Jadi perbedaan antara orang yang berpakaian menutup aurat dan orang yang membuka aurat di hadapan Allah di saat sendiri, itu perbedaan itu adalah dari sisi memiliki atau tidaknya etika. Lil khabari sahihi la yaqbalullahu salataha idin ay balighin illa bihimar. Keharusan menutup aurat ini berdasarkan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salata haid illa bihimar. Allah tidak menerima salat perempuan dewasa kecuali ia berkerudung. Jadi haidin ini makna aslinya perempuan dalam masa haid ya. Tetapi di kitab Fathul Muin ditafsiri atau diartikan dengan balighin. Kalau balighin artinya orang yang sudah dewasa, perempuan yang sudah dewasa. Dan kata illa bihimar ini mana aslinya adalah berkerudung, tapi yang dimaksud dari hadis ini tentunya tidak hanya berkerudung saja, tetapi yang dimaksud adalah menutup aurat. Jadi hadis ini hanyalah menjelaskan tentang kewajiban menutup aurat saja, tidak menjelaskan tentang batas aurat ya, tidak menjelaskan tentang batas aurat. Dan dalil yang menjelaskan batas aurat tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kata balighin di sini ini merupakan tafsiran dari kata haid. Mengapa harus ditafsiri balighin? Karena andai kata kita menetapkan makna kata haid di makna aslinya, itu nanti hadis ini tidak bisa kita pahami. Karena kalau makna haidin ditetapkan, arti hadis menjadi Allah tidak menerima sholat perempuan haid ya. Allah tidak menerima sholat dari perempuan di masa haid kecuali dia berkerudung. Padahal orang yang haid itu Allah tidak menerima sholatnya baik dia berkerudung atau tidak ya. Jadi catatan illa bihimar kecuali dia berkerudung ini tidak bisa difaham kalau kata haid ditetapkan mana aslinya. Jadi karena kata haid ini tidak bisa dipaham jika ditetapkan mana aslinya, maka ini harus di ditafsiri atau dimaknai dengan kata lain. Dan oleh para ulama ternyata makna dari kata haid ini adalah baligin, baligin atau perempuan yang sudah dewasa. Dan sebenarnya penyebutan kata baligin, penyebutan kata baligin ini tidaklah mengikat hukum ya, tidaklah mengikat hukum. Artinya tidak mengikat hukum, andai kata kata haidin ini mengikat hukum, maka keharusan menutup aurat ini tidak mencakup perempuan yang belum baligh. Tidak mencakup perempuan yang belum dewasa atau baligh. Padahal sholat dari perempuan yang tamyiz walaupun belum baligh itu sholatnya sah ya. Sholatnya sah dan hukum menutup aurat juga wajib baginya. Jadi keharusan ini juga berlaku pada perempuan yang belum baligh. Oleh karena itu penyebutan kata balighin ini bukan untuk mengikat hukum, untuk memberi catatan hukum, tetapi dikarenakan umumnya yang melakukan sholat itu orang yang sudah baligh. Jadi karena keumuman itu maka diberi kata balighin. Ini namanya sifat yang disebutkan lil ghalib. Lil ghalib artinya umumnya yang dilakukan, normal atau umumnya yang dilakukan. Wa yajibu satru juz in minhuma liyatahaqqaqa bihi satrul aurah. Diharuskan menutup sebagian dari surah dan rukbah, sebagian dari pusar dan lutut. Jadi domir minhuma kembali ke surah dan rukbah. Jadi sebenarnya lutut dan pusar ini tidak termasuk aurat ya. Lutut dan pusar ini hanyalah batas, tidak termasuk aurat. Tetapi walaupun tidak termasuk aurat, sebagian dari keduanya itu harus ditutup ya, harus ditutup. Mengapa harus ditutup? Liyatahak koko bihi satrul aurah, supaya memastikan semua aurat telah tertutup. Jadi tahakuk artinya memastikan ya. Dengan menutup bagian dari keduanya, kita bisa memastikan bahwa semua aurat telah tertutup. Artinya kalau kita menutup hanya auratnya saja, pas di aurat itu nanti bisa menimbulkan keraguan. Apakah aurat itu benar-benar sudah tertutup semuanya atau belum? Karena memang batasnya masih terlihat ya. Jadi untuk memastikan itu, maka sebagian dari batas aurat, yaitu lutut dan pusar itu harus ikut tertutupi. Jadi saya ulangi lagi bahwa pusar dan lutut itu sebenarnya tidak termasuk aurat, tetapi harus ditutupi. Mengapa harus ditutupi? Kalau di dalam fathul mu'in liyatahaqqaqa bihi satrul aurah. Tetapi dalam kaidah fikih biasanya dimasukkan dalam kategori kaidah membabi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Karena lutut dan pusar ini termasuk sesuatu yang kewajiban tidak bisa sempurna kecuali dengannya. Jadi kewajiban menutup aurat tidak bisa sempurna kecuali dengan menutup sebagian pusar dan lutut ya. Jadi dikarenakan kewajiban menutup aurat tidak bisa sempurna tanpa menutup sebagian pusar dan lutut, maka menutup pusar dan lutut itu hukumnya wajib walaupun tidak termasuk bagian dari aurat.